Jadi pada kalimat wasjud waqtarib, kalimat wasjud, kalau seandainya dia wakof pada kalimat wasjud, maka itu menjadi qalqalah kubro atau kabiro kalau berhenti wasjud, walaupun asalnya memang sukun asli, tapi karena posisinya ada di akhir kata dan kemudian berhenti, maka kalimat wasjud kalau berhenti ya, kalau berhenti maka itu dihukumi dengan qalqalah kubro atau kabiro. Tapi kalau bapak ibu tidak berhenti di situ, di wasol, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, maka dia menjadi qalqalah sughra, karena posisinya menjadi di tengah kalimat, artinya tidak berhenti. Tapi pas kalimat waqtarib, itu baknya qalqalah kubro atau kabiro. Kesimpulannya adalah qalqalah kubro, di mana huruf qalqalah asalnya hidup dimatikan, atau posisi dia mati tapi di akhir kata dan berhenti. Kalau seandainya dia tidak berhenti, maka menjadi qalqalah sughira atau sughra. Satu contoh gini. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Kalau bapak ibu baca kalimat lam yalid, itu kan dalnya sudah mati. Wa lam yulad juga dalnya sudah mati. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa lam yalid menjadi qalqalah sughra? Tapi yulad qalqalah kubro, padahal sama-sama posisinya di akhir. Karena kalau pas lam yalid, kita tidak wakuf di situ. Masih berjalan tuh pantulan. Lam yalid walam, ya kan? Tapi kalau yulad berhenti, maka menjadi kubro. Tapi kalau bapak ibu wasol, dua-duanya jadi sughra. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Nah, kalau disambung semua itu sughra, karena dia posisinya menjadi di tengah kata atau kalimat. Pantulan itu tidak berhenti di situ, tapi masih nyambung dengan kalimat berikutnya. Maka qalqalah itu disebut qalqalah sughra kalau disambung. Tapi kalau berhenti yulad, maka menjadi qalqalah kubra. Intinya kubro itu kalau huruf qalqalah itu mantul dan posisinya di akhir pada saat berhenti. Kalau dia tidak berhenti kemudian mantul, itu sughra. Kayak wasjud waqa, nah itu sughra dua-duanya. Fastarib itu kubro begitu. Jelas? Ya. Iya. Posisi bukan di akhir ayat. Di akhir kata dan berwakof, berhenti ya. Nah, kalau tidak berhenti tidak, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran, di Quran itu atau dalam kalimat itu ada wawu tapi di atasnya ada tasdid, ya kan? Biasanya itu terjadi kalau wawu yang bertasdid itu sebelumnya ada nun mati atau tanwin, yang terjadi pada idgham, bigun, bigunnah. Bagaimana cara kita membaca pas ada wawu di situ memulai tapi ada tasdidnya? Apakah dibacanya wa apa begitu? Tidak. Tasdid itu berfungsi kalau disambung dengan kalimat sebelumnya. Tapi kalau pada saat kita memulai pada kalimat di situ ada wawunya dan kemudian bertasydid, maka tasydid itu dianggap tidak ada. Begitu. Seperti kita baca gini. Apa ya? Kalau enggak pas ketemu sih susah juga nyarinya. Kalau ada wawu. Nah, kayak gini nih. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Nah, pada kalimat fi ba'din wa nufikha. Itu kan juga biguna. Fi ba'din, ya. Ini pas saya sekalian buka surat Al-Kahfi pas kebetulan ada. Di situ ada wa nufikha, ada wawunya dia. Ada tasdidnya. Maka kalau kita mulai pada kalimat wa nufikha, enggak usah dibaca. Wa nufikha, enggak perlu. Enggak perlu begitu lagi. Langsung aja. Wa nufikha, begitu. Karena apa? Tasdid itu dia berlaku kalau didahului oleh harokat sebelumnya. Menjadi idgham biguna. Ba'din wa nufikha. Tapi kalau memulai pada kalimat wa nufikha, enggak perlu kita baca. Awal nufikha, enggak perlu. Jadi langsung wa begitu. Ya? Oke. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada mudah-mudahan apa yang kemarin sudah dipelajari dapat difahami ya. Insyaallah. Sekarang kita akan masuk kepada hukum nun mati atau tanwin. Mudah-mudahan bisa kita fahamin ya. Yang namanya nun mati atau tanwin, nun mati ya huruf nunnya, nun mati. Tanwin berarti harokatnya yang kita lihat. Jadi kalau bicara tanwin itu tidak mesti harus hurufnya nun mati. Artinya hurufnya tidak mesti harus huruf nun. Bisa huruf apa saja. Kalau kita bicara tanwin, hurufnya bisa apa aja. Bisa huruf ba, dal, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tanwin, yang dilihat adalah harokatnya. Bunyi an, in, un. Ya, itu namanya tanwin. Jadi tanwin itu bunyinya an, in, un. Jadi kalau ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka dia mempunyai 4 hukum bacaan atau 5 kalau idghamnya dihitung 2. Dari kelima hukum bacaan itu, yang pertama adalah izhar. Apa? Izhar. Jadi jangan sebut idhar. Biasanya orang Sunda idhar. Nah, inaladi. Nah, tapi kalau di sini insya Allah udah fase semua. Izhar, ayo. Nah, izhar yang di dalam hukum nun mati disebut izhar halqi. Itu mungkin ada titiknya khalqi, salah tulis tuh. Jadi halqi, bukan khalqi ya. Jadi izhar halqi. Jadi bukan khalqi, halqi. Karena kalau khalqi ciptaan artinya. Halqi. Jadi halqi itu artinya tenggorokan. Bukan ho, salah dicoret. Jadi ha ya itu. Jadi salah kalau ho itu salah. Ya mungkin di rumah ada di tip ek boleh. Jadi yang namanya izhar di dalam hukum nun mati itu disebutnya izhar halqi. Kenapa? Karena huruf-huruf yang ada di huruf izhar itu semua keluarnya dari halqi, tenggorokan. Nah. Jadi hurufnya keluar dari tenggorokan. Hurufnya ada 6. Hamzah ha, bukan alif ya. Walaupun ditulis alif tapi itu dibacanya hamzah. Karena yang namanya alif itu posisinya di tengah atau di akhir. Sementara kalau hamzah walaupun ditulisnya alif, kalau di awal kata itu namanya hamzah, jangan disebut alif. Semua alif yang posisinya ada di awal kata itu pasti hamzah, walaupun ditulis alif. Jangan disebut alif, tapi hamzah. Jadi hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ayo, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Sama-sama. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Sama-sama. Apal enggak? Insyaallah. 1 2 3. Mungkin sekarang apal, tahu besok ya. Tapi Pak, memang Bu harus hafal. Kalau enggak hafal nanti kita ragu, ini baca izhar apa ikhfa. Cukup kita yang kita hafalin izharnya aja dah. Enggak usah ikhfanya, izharnya aja. Kalau izhar udah hafal, oh gampang. Kita membaca itu bunyi nun, jelas apa samar, apa dengung, gampang. Makanya cuma 6 itu kuncinya. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ayo. Ya. Pak Ji, ayo. Ya. Pak Ji. Terus. Ya. Ya, selamat. Ya, terus. Goin kho, ya. Lihat apa enggak? Enggak kan? Soalnya nunduk. Insya Allah ya, hafal ya. Lagi coba Pak Haji, Pak Haji Subarno. Alhamdulillah. Terus. Pak Haji Daud. Ya, terus Pak Uji. Ya, Pak Haji. Terus. Pak Haji. Goin dan goin go. Goin kho. Iya, Pak Haji. Iya. Iya, Pak Haji. Iya. Pak Ji. Ya, kha ya. Terus. Ghain kha. Ya, terus. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Ya, Bu, ayo Bu. Jangan amjah, hamzah. Terus. Baji. Ya. Terus. Ya, terus, Bu. Terus. Terus Bu. Ya. Gain. Ya, terus Bu. Ya, Baji. Ya. Ya. Pak ini, Pak Mahfud, ayo. Oh ya, baik. Kalau itu hafal, maka sisanya itu ikhfa. Karena apa? Kalau idgham nanti dia punya ciri tersendiri, ada tasdidnya. Tapi kalau izhar dengan ikhfa tidak ada ciri. Yang menjadikan ciri itu izhar dan ikhfa kalau dia hafal huruf izhar. Karena apa? Kalau iqlab nanti mudah, cuma satu. Ba. Apa? Lagi? Gampang kan? Ba. Kalau idgham, idgham artinya melebur atau memasukkan. Ya. Idgham artinya melebur atau memasukkan. Gunnah, dengung. Berarti kalau idgham bigunnah, dimasukkan dan didengungkan. Tapi kalau bila gunnah, dimasukkan tapi tidak dengung. Hurufnya kalau idgham bigunnah 4. Mana wae. Apa? Gampang. Mana wae. Mana wae itu artinya mim, nun, wawu, ya. Ayo, disingkat. Mana wae. Sementara idgham bila gunnah, habis masuk langsung lari. Lam, ro, disingkat lari. Orang Jawa loro, terserah dah. Pokoknya dia masing-masing punya cara dia ngingetin, mau loro, mau lari, terserah. Yang penting dia harus tahu tuh huruf-hurufnya. Karena kunci hukum nun mati ini, kita harus hafal huruf-hurufnya. Kalau kita gak hafal, gak akan bisa. Nanti keder lagi itu. Jadi, izhar dari semua nama-nama hukum di bawah nun mati itu, semua bermuara ke bunyi nun atau tanwinnya. Nun mati atau tanwin ketemu huruf izhar yang 6, maka bunyi nun atau tanwinnya dibaca jelas. Dan jelasnya itu tidak boleh kayak orang baca saktah. Ada kadang orang baca, dibaca izhar itu kayak saktah. Man, mana, enggak boleh. Man, enggak boleh. Atau adhar toiran ababil, enggak boleh putus suaranya, harus mengalir tetap. Man aman, coba. Man aman lagi. Anhar an'amta toiran ababil. Jelas tapi tidak boleh terputus. Ada kadang masih ada, kadang orang baca jelas itu maksudnya dia menekankan itu izhar tapi kayak mutus bunyinya. Atau alam taro, nah izhar sapawi tapi itu salah. Alam taro harus sambil berjalan itu bunyi, enggak boleh putus. Nah, izhar artinya jelas. Apanya? Nun mati atau tanwinnya yang dibaca jelas kalau ketemu huruf izhar yang salah satu dari 6. Iqlab artinya menukar atau membalikan. Apanya? Bunyi nunnya atau tanwinnya kalau ketemu ba dibalik menjadi bunyi mim. Makanya bapak ibu kalau baca Quran ada nun mati atau tanwin depannya huruf ba, biasanya di atas ba suka ada isyarat mim kecil, ya kan? Nah, itu menandakan bahwasanya bunyi nun dibaca menjadi bunyi mim. Tapi ditahan, didengungkan 2 harokat. Saya baca, misalnya layun baza, maka dibacanya menjadi layun bazan. Sami'un basir, dibaca menjadi bagus. Ya, itu namanya iqlab. Cuma satu, mbak. Mudah kita ingatnya. Sementara idgham dibagi 2. Bigunnah dan bila gunnah. Bigunnah mana wae. Kalau bertemu dengan salah satu dari 4. Mim, nun, wawu, ya. Berarti dilebur dan didengungkan. Tapi kalau ketemu lam atau ro. Maka tidak dengung. Yakun lahu dibaca. Yakun lahu. Min rabbihim. Ghafurur Rahim. Apa tuh hukumnya? Idgham bila gunnah. Ingat, kalau tidak dengung berarti bila gunnah. Kalau dengung, bi gunnah. Nah, sisanya itu semua ikhfa. Jadi saya enggak bahas dulu ikhfa aqrab ausat abad, takut bingung. Segitu dulu aja. Jadi sisanya ikhfa. Yakul lahum. Itu idgham bila gunnah. Kan yakun la. Asalnya yakun lahu. Dibaca yakul lahu. Idgham bila gunnah. Makanya ciri-cirinya dia tasydid. Tapi enggak dengung. Nah, selain dari hamzah ha'ain ha'wain kho, ba, manawai, dan lari, itu semua masuk ke huruf ikhfa. Yang namanya ikhfa, dibacanya harus samar. Enggak boleh. Min syari. Walaupun ditahan, tapi kalau bunyi nunnya jelas, salah. Min syari innal insana. Salah. Tapi innal insana insa. Jadi dibacanya sama. Bunyi nunnya jangan nempel. Jangan nempel ke langit-langit. Jangan in tapi il. Lidah itu enggak nempel ke langit-langit. Kalau nempel maka bunyinya jadi in. Tapi kalau enggak nempel il gitu, ya. Coba insan. Ayo. Lagi. Milsalsan. Apa lagi ya? Manfus. Ya, bisa. Asal jangan mampus ya. Manfus. Ayo. Iya. Jangan mampus ya. Manfus. Nah. Oke. Sampai di sini. Ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi gini, kalau matobi'i tidak melalui proses. Tapi kalau idgham biguna atau guna, ya, dia melalui proses ada yang dilebur dulu, baru didengungkan. Tapi kalau bicara hukum, tetap dua harokat. Tapi, jadi secara hukum, ya, teori, dia dua harokat. Tapi praktek, cenderung dia lebih panjang, sedikit. Tapi tetap kita berpatokan kepada hukum guna wajib dua harokat. Adapun prakteknya dia agak lebih lama sedikit, itu karena melalui proses. Tetapi bukan berarti idgham biguna boleh tiga harokat, tetap tidak boleh. Harus dua harokat. Guna harus dua harokat. Tapi karena dia melalui proses, beda kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan innafi, enggak, innafi, kalau innafi, itu gunanya kurang. Tapi kalau dua harokat, sama kayak matobi segitu lamanya. Cuma kalau dia melalui proses, ada yang dilebur, dimasukkan, maka proses itulah dia menjadi tertahan agak lebih lama dibanding matobi yang tidak melalui proses. Kalau hukumnya, tetap dua harokat, enggak boleh dikatakan tiga harokat, apalagi satu harokat. Begitu. Jelas? Gimana? Ya, semua yang namanya bunyi dengung, baik ikhlab, ikhfa syafawi, ikhfa, ataupun idgham biguna, idgham utama silain guna, idgham mimi, itu semua yang guna berlaku di situ. Ya. Ya, bagus. Nah, ya. Jadi seperti itu. Seperti kita kayak tadi baca insa insa, enggak insa, tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dua harokatnya kan kelihatan agak. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kepanjangan. Karena dia enggak melalui proses. Begitu. Jadi ketukannya yang sederhana seperti itu, ya. Ada lagi? Kalau enggak ada, saya yang nanya. Enggak ada ya? Baik. Dari sini saya tanya. Lihat Qur'annya dah, biar enak kita ngelihat kalimatnya, ya. Ya. Ya. Baik. Alif yang ada pada kalimat sami'an itu dia dalam penulisan setiap bunyi an pasti diiringi oleh huruf alif. Iya. Jadi alif di situ tidak berpengaruh kepada huruf ba. Jadi bukannya alif ketemu ba, tapi tetap tanwin ketemu ba. Hanya alif yang ada pada kalimat sami'an itu semua bunyi an pasti diiringi alif. Coba aja Bapak baca di Quran. Dhabhan wal adiyati dhabhan, pasti ada alifnya. Sami'an basiran, hakiman, azizan, pasti ada alifnya. Kecuali hamzah, kadang tidak ada alif. Kalau hamzah berdiri sendiri. Tapi tetap itu mad iwan. Jadi kalau ada kalimat bunyi an, pasti dia ada alifnya di belakang. Coba aja di Quran kalau Bapak baca nih, atau pas buka di situ ada bunyi an, pasti nyambung sama alif. Iya. Iya, la nasma'an kan an-nya kan begini, enggak turun ke bawah kan? Kecuali bunyi in atau un, tidak ada alifnya. Tapi kalau bunyi an, ada alifnya. Nah, ya. Oke. Baik. Kalau gitu dari Andom, saya tanya. Surat apa kemarin kita baca? Ayat? Jadi dengan begini Pak, Bu, kita jadi tahu nih. Oh, saudara kita yang ditanya. Sambil kita nyimak, oh ini izhar, oh ini ikhfa. Insya Allah banyak manfaatnya. Walaupun yang ditanya cuma dua hukum atau tiga hukum aja. Kalau lupa, enggak apa-apa. Jadi saya maklumi lah kalau andai kata ada yang masih bingung apa, enggak usah tergesa-gesa, yang penting paham. Ayat berapa? 124. Wa idh ibtala. Ya, baik. Ayatnya 124. Halaman 15. Kalau Quran yang standar ini pojok, ayat pojok. Kalau Quran pojok ya, kalau pokoknya ayatnya dah yang dilihat. 124. Wa idzi batala. Jadi sekali lagi, kalau saya tanya enggak bisa jawab, enggak apa-apa, ya. Sambil kita nyimak nanti juga insya Allah kita bisa paham dikit-dikit. Ya beginilah kita mempelajari tajwid. Kalau tidak langsung praktek nanti kita lupa lagi Pak. Ya. Namanya kita lagi berusaha nih untuk mengingat. Makanya mulai dari awal lagi ya gak apa-apa. Dalam rangka pemantapan hukum tajwid ya. Oke. Udah semua? Kalau yang Qur'annya di bawahnya ada akhir ayat, pojok ya, berarti halamannya 15. Halaman 15, barisnya baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke 7 dari atas. Udah semua? Udah ya? Dari sana. Saya nanya yang udah dipelajari aja. Enggak akan keluar dari yang udah dipelajari. Mad-mad saya enggak tanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala. Kalau sugro, kenapa? tengah-tengah kata ya. Wa idzibtala Ibrahim qala sughra juga Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa ifa okay. Ifanya enggak saya tanya dulu ifa apa biar yang belum paham fokus dulu ke oh ini ikhfa. Kenapa bisa jawab ikhfa? Di luar dari huruf izhar, idgham, iqlab, biguna maupun bila guna ya. Baik. Pak Haji, terus berikutnya ya. Ada itu ya? Udah? Ada ya? Ayatnya udah dilihat? Lanjut. Fa'atamma mimnya tasdid. Dengung, apa namanya itu? Enggak. Ini Pak Haji dulu. Bunyi dengung apa kemarin? Kemarin hadir enggak? Pas kemarin pas bahas ini guna. Gun? Guna. Hadir ya? Kemarin ya? Hadir ya. Jadi gun? Guna. Karena bunyi dengung. Mim dan nun bertasjid. Qala inni guna. Inni ja'iluka linnas guna, emang dapat rezekinya guna dah biarin dah. Ja'iluka linnas imama, cukup Pak Haji. Terus Pak Mahfud. Qala wa min zurriyati min ya. Ya apa? Ikhfa. Iya, nah, zu enggak ausat, bukan dal, zal itu ya. Nah, tapi kalau mau jawab boleh, tapi yang lain saya enggak tekankan harus akrab ausat abad dulu dah, enggak apa-apa. Tapi kalau mau jawab lebih bagus ya. Dzurriyyati qala la yanalu 'adzi zalimin. Allah alnya. Iya, masih Anda. Masih Anda lagi. Allah alnya. Bukan Allah, zalimin. Az-zalimin, Allah. Iya. Alnya aja al apa itu? Ada tasdidnya. Samsi ya. Masih dua pertanyaan lagi. Wa in ja'alnal baita al-baita alnya al apa? Iya, satu lagi. Masabatal tanwin ketemu lam. Ya, terima kasih. Ya, Haji Mukmin. Masabatan linnas. Dengungnya. Ah? Gun? Linnasi wa anna. Ini belum kita bahas, jadi saya enggak tanya dulu ya. Wattakhidhu min maqam min nun ketemu mim. Idgham. S nun mati bukan mim ketemu idgham bi gunna mim maqami ibra mantulnya kalau segera karena ditang Ibrahim musalla ya syukran cukup terus Paji Paji mantri dah langsung karena dia duduk di situ bawa ya Ibrahim musalla mana dia wahidna hid kok kelapa cukra wahidna ila Ibrahim ib kok kelas cukra Ibrahim wa Ismail an tahira ikhfa. Oke. Terus Pak. Ya. Lewat dulu apa? Kelihatan tapi. Ini sampingnya Pak Mantri ya, Pak Haji. Belum ya? Ayo deh. Terus Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Antahira baitiya litta. Alnya al apa itu? Aish. Ada tasdidnya itu. Aish. Samsi, kalau kawali gak ada tasdidnya ya. للطائفين والعاكفين والركع والركع السجود عليه samzi ambil aja koma sujud apa tuh kolakum kuburakannya di a di akhir terus Taji Bismillahirrahmanirrahim wa in qala ibra qala sugra ibrahim rabbi ja'al رب اجعل هذا بلدا آمنا جلاس apa jelas izhar amina satu lagi idgham biguna biguna apa biguna biguna karena dan dengung mana wae ya Paji terus Paji Sartoyo warzuqa ahlahu zuqa apa Sakira, ahlahu min as-samara alnya, samarati man aman man a, iya, jelas, izhar. Satu lagi, man aman minhum nun ketemu ha, sebelum ikhfa safawi. Itu mah kan belum kita bahas. Minnya aja, minhum. Jelaskan. Iya, apa namanya? Izhar. Ya, terima kasih. Kalau Ifan Sapawi saya belum tanya dulu dah. Karena kita belum bahas ya, enggak apa-apa. Oke, terus Pak. Minhum billah. Nah, billah. Alnya al apa itu lafaz Allah? Asy-syamsi. Billahi wal yaum wal alnya. Iya, yaumil akhir al akhir alnya. Satu lagi, qala wa manka. Ikhfa, ya, bagus. Terus Paji Tirmizi, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Samar-samar. Samar. Samar apa tadi? Samar. Qalilan summa tanwin ketemu sa. Iya, ikhfa. Kan sisanya tuh selain dari huruf izhar hamzah ain ha guin kha mana wae lari sama ba itu semua huruf ikhfa. Apa tadi artinya ikhfa? Dibaca samar, ya. Terus Paji ya. Summa dengung guna. Summa attaruhu ila azabin nar. An-nar alnya al apa itu? Asy-syamsi. Nunnya dengung guna. Wa bi'sal alnya. Iya, masir cukup. Terus Pak Haji lanjut ya. Wa idh yarfa'u ibra'ib. Apa Pak? Mantul? Kol-kolah? Tengah-tengah? Segera. Kalau kubra di A, di akhir. Wa idh yarfa'u ibra'imul qawa'id. Al-qawa'id. Alnya al-apa? Jelas. Al-apa? Qomari apa samsi? Enggak ada tasdidnya. Al qomari ya, qomari enggak pakai ya. Kalau ada tasdidnya baru asyam syamsi. Al qawaid min al bait, min al bait, al bait. Alnya qomari ya. Enggak ada tasdidnya tuh. Satu lagi. Wa isma'il rabbana taqabbal minna dengung. Dengung minna nun tasdid aja dengung bukan bunyi nun tasdid dengung kan minna apa tuh dengung namanya Bukan. Kalau tasjid ya sausi. Bunyi dengung itu apa namanya? Kemarin. Gun, gunah. Enggak apa-apa. Nyebutnya gue ragu-ragu gitu kan. Maksudnya sih ke situ ya. Satu lagi dah, boleh? Boleh, baik. Taqabbal minna inna. Ya, ketemu lagi dah tuh. Dengung apa tadi namanya? Gun? Guna. Ya, makasih Pak Haji. Enggak apa-apa. Sambil nyimak, nanti insya Allah ingatlah ya. Terus, Pak Rizal. Rabbana taqabbal minna innaka anta ikhfa anta as-sami ash-shamsi as-sami'ul 'alim al-'alim alnya qamari. Satu lagi, Rabbana waj'alna waj' kokol apa? Kenapa sukro? Oke. Terus, Haji. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyatina ummatan muslimah. Tanwin ketemu mim. Idgham bi gunnah. Muslimatan lak. Satu lagi, tanwin ketemu lam. Muslimatan lak. Idgham bila guna. Terus Haji. Wa arina manasikana wa tub. Masih di tengah nih ya. Wa tub'a. Apa Pak Haji? Ini sebelahnya. Ayo, watub alaina, watub. Apa tuh? Kalau apa? Sugro. Watub alaina inna. Gun? Gunnah. Atau pakai mic dah, biar kedengeran. Maaf Pak Haji. Tadi saya nyari mic di sini enggak. Oh, ada tuh ya. Ya, langsung. Jadi biar semuanya nyimak enggak apa-apa. وتب علينا إنك أن ماذا دي إنك أنت أنت التواب الرحيم إخفاء التواب علنا شمسي التواب الرحيم الرحيم علنا إيه بقول بيو ya. Rabbana wab'ats wab. Kokol apa? Kokolas. Sagira. Sagira. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Tanwin ketemu mim. Masuk dengung. Mana wae? Guna. Idgombi. Idgunam guna. Iya, idgombi sebut ya. Minhum. Ikhfa. Hah? Minhum. Ya, jelas enggak tuh? Izhar. Minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Al-kitab, alnya? Al-Qumari. Kitab, terakhir. Di akhir tuh, mantul. Kubro. Kokolah kubro. Pas selamat. Ya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wal. Alnya. Wal hikmata wa yuzakihim. In. Innaka anta. Antal aziz. Azizul. Hakim. Ya. Pak Jisimarno. Wa mai masuk dengung. Dengung masuk. Mana wae idgham bi? Idgham biguna. Wa mai yarghabu an millah an tanwin ketendun ketemu mim. Dengung lagi. Gunah nun. Idgham bi? Millati ibra ib. Kokola apa? Kokola Sugro. Iya. Ibrahim illa man safiha. Ikhfa. Safiha nafsah. Pak Haji Daud kasih ya. Walaqad istafainahu fid dunya fid alnya ala apa? Syamsi. Dunya itu pengecualian tuh dia. Harusnya izgombiguna jadi izhar. Namanya izhar mutlak ya. Dunya khusus tuh. Dunya kinwan sinwan bun bunya. Wa in ya wa inna guna nun. Ya guna nun boleh. Wa innahu fil fil alnya. Kumari. Fil akhirati laminas salihin. As-salihin. Samsi. Iya, syukran. Pak Uji. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Al-alamin alnya. Isan. Al-alamin. Al-alnya. Alnya iya. Samsi. Iya. Komari ya, ya. Wawassa biha Ibrahim ib. Kol-kola Sugro. Ibrahim banihi wa Yaqub. Kub. Kol-kola Kubro. Ya baniya inna. Gunahnu. Iya. Satu lagi. Inna Allah. Allah alnya. Al-Samsi. Iya. Syukran. Pak Iqbal. Inna Allah astafa lakum ad-din. Ad-din alnya. Ais. Ada tas. Iya. Ada tas di situ. Kalau komari gak ada ya. Lakum ad-din fala tamutunna. Dengung. Ais. Guna. Illa wa antum. Antum. Ikhfa. Antum muslimun am kuntum ikhfa bagus terus sebelahnya lagi am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qub alnya ha qomari ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'budun ما تعبدون من بعدي apa nun ketemu ba ais min ba'di ikhlas ya kan ketemu ba bentang-bentang ba kol-kola aja ya ikhlas ya min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم بلوني إبراهيم apa qala sugra satu lagi إبراهيم وإسماعيل وإسحاق nah di akhir tuh qala kubra kan enggak ada tasydidnya oke syukran. Bu, ya, udah mic-nya dipegang? Ada mic-nya? Pegang mic-nya. Oke. Wa Isma'il wa Ishaq ilaha wa. Masuk dengung. Ifa. Idhum bihuna. Idhum bihuna. Wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka umma. Huna. Ummatuq. Itu rombi guna. Itu rombi bila guna. Bucan. Ikhfa. Qad khalat. Qalqalah sughra. Ya, geser mic-nya. Qad khalat. Mana dia? Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kol-kolah sugro. Wa la tus'aluna amma guna. Kanu ya'manun. Wa qalu kunu hudan au hudan. Mana? Wa qalu kunu hudan au idhar au nasara tahtadu qul bal millata ibrahim. Bagus, geser. Ibrahim qalu, mana dia? Qul bal millata ibrahim hanifan. Saya sambung, jadi apa hukumnya itu? Idgham bigunnah. Wa ma kana minal al-qumari musyrikin. Qulu amanna gunnah billah as-samsi. Okay, geser. Billahi wa ma unzila unzima ihfa unzila ilayna wa ma أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قل كبرى أوكي جسر ويعقوب وال يا Al-Qumari. Qumari. Santai aja jawabnya ya. Sebentar. Masih cari ilmu apa hurufnya. Oh gitu. Silakan. Udah ketemu? Sudah. Oh, sudah. Baik. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma uti wa ma utiyan. Alnya al apa? Al-Samsi. Nunnya dengung? Nunnya digunah. Iya, gunah aja ya. Gunah. Nabiyyuna mir rabbihim. Mir rabbihim. Lari. Gunah ya. Mir rabbihim. Bila gunah. Idgham bila? Bila gunah. Geser. Ya. La nufarriqu baina ahadim. Idgham. Jangan idgham. Idgham. Enggak ada idgham ya, ide. Pakai dal ya, idgham. Bila guna. Dengung. Biguna. Biguna. Minhum. Guna. Guna. Bukan, minhum, jelas. Izhar. Izhar. Wa nahnu lahu muslimun. Fa in a. Izhar. Izhar. Fa'in amanu bimithli ma amantum. Aman sama-sama. Ifa. Ifa. Geser. Aman tum bihi faqad ihtadaw wa in ta. Ifa. Tawallaw fa in gunah. Innama hum fi shiqaq. Kola-kola kubro. Jangan kola-kola. Kol-kola. Iya, kol-kola. Kol-kola, kol-kola kubro. Fasayaksikahumullah. Sa'asamsi. Oke, cukup. Geser. Wahuwassami. As-sami. Alnya? As-samsi. Sami'ul alim. Al-alim? Komari, komari. Sibghatallah. Samsi. Sibnya? Sib. Sibnya kol-kola. Apa? Sugro. Waman. Idhar. Oke. Okay. Izhar jangan idhar ya. Idhar. Izhar. Geser. Waman ahsanu min Allah. Allah. Al-Samsi. Sibgh. Ya. Sibgh. Kol-kola. Sugro. Wa nahnu lahu abidun. قل أتحاجوننا في الله في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن كنا نوم أوكي جسر إن إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قلقله كبرى ويعقوب وال القمري أسباط كانوا هودا إظهار أو نصارى جسر قل أأنتم إدفع أأنتم أعلم أم الله أسانسي ومن إدهار أعلم من جناه ديم من منك إدفع جسر Enggak ada lagi. Oke. Mimman katama syahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم ها؟ Iya, pas dah tuh.